Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Wa qala jalla wa ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd, fa inna asdaqal haditsi kitabullah wa khairal huda huda nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, wa syarrul umuri muhdatsatuha, fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, pada sore hari ini adalah kajian Al-Adabul Mufrad. Barakallahu fikum. Berkata Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah dalam kitab beliau Al-Adabul Mufrad, Mu'anaqatus Sobi. Bab Mu'anaqatus Sobi. Bab ke-170. Bab Mu'anaqatus Sobi. Bab merangkul anak kecil. Hadis ini menerangkan di antara adab yang lebih tua kepada yang lebih muda, terkhusus kepada anak yang kecil. Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah menyatakan, haddatsana Abdullah bin Shalih, telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Shalih, qala, beliau berkata, haddatsana Muawiyah ibn Shalih, telah menceritakan kepada kami Muawiyah bin Shalih, an Rashid ibn Sa'id, dari Rashid bin Sa'id, an Ya'la ibn Murrah, annahu qala, dari Ya'la bin Murrah, bahwasanya beliau menyatakan, kharajna ma'an nabi alaihi salatu wassalam wa du'ina ila ta'amin, fa idza husain yal'abu fit tariq. Kata Ya'la bin Murrah, kami keluar bersama nabi alaihi salatu wassalam, kami diundang dalam satu jamuan makan. Tiba-tiba Husain bermain di jalan. Maka fa'asra'an Nabi alaihi salatu wassalam amamal qawm. Maka Nabi alaihi salatu wassalam segera ke hadapan kaum yang ada. Tsumma basata yadayhi faja'ala yamurru marratan hahuna wa marratan hahuna. Lalu Nabi membentangkan kedua tangan beliau, menjadikan anak tersebut yakni Husain akhirnya lari ke sana kemari, dan Nabi ingin menghentikannya. Barakallahu fikum. Yudahikuhu hatta akhadahu. Nabi bercanda dengannya lalu memegangnya. Faja'ala ihda yadaihi fi dhaqnihi wal ukhra fi ra'sihi. Lalu Nabi meletakkan salah satu tangan beliau ke dagu Husain dan tangan yang lainnya ke kepala beliau, kepala Husain. Thumma tanaqahu faqabbalahu. Kemudian Nabi merangkulnya dan mencium Husain. Tsumma qala Nabi alaihi salatu wasalam, kemudian Nabi bersabda mengatakan kepada para sahabat, Husain minni wa ana minhu Husain dari saya dan saya dari Husain. Ahabballahu man ahabbal Hasana wal Husain. Allah akan mencintai orang yang mencintai Al-Hasan dan Al-Husain. Sibatoni minal asbat, dua cucu dari cucu-cucu yang ada. Barakallahu fikum. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Pada hadis ini ada beberapa faedah. Faedah yang pertama, barakallahu fikum. Di antara kebutuhan Nabi untuk keluar adalah mendatangi undangan, terkhusus undangan walimah atau undangan makan, jamuan makan. Maka ini barakallahu fikum, kalau itu berupa walimatul urus, undangan resepsi pernikahan, maka apabila tidak ada kemaksiatan wajib untuk mendatanginya. Namun selain itu hukumnya sunnah. Kemudian faedah yang kedua, di sini menunjukkan tawadhu'un Nabi alaihi salatu wassalam wa syafaqatuhu wa rahmatuhu bil atfal. Tawadhu'nya Nabi alaihi salatu wassalam dan kasih sayang serta rahmat beliau kepada anak kecil, sebagaimana ini dilakukan kepada Husain cucu beliau sendiri. Beliau ya hendak menghalau Husain supaya tidak banyak bergerak ke sana kemari, lalu barakallahu fikum memegangnya dan merangkulnya, menciumnya. Kemudian faedah yang berikutnya, masyru'iyatu asilah bil arham, disyariatkan menyambung hubungan kekerabatan, yakni silaturahmi dengan kerabat atau yang memiliki hubungan rahim, ya, ayahnya, pamannya, saudaranya, ya, ayah dan ibu, kedua orang tua, kemudian paman-pamannya, kemudian saudara-saudaranya, kemudian anak-anaknya, barakallahu fikum. Ini semuanya disyariatkan. Dan disyariatkan menyayangi mereka semua sesuai dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan. Kemudian faedah yang berikutnya, barakallahu fikum. Istihbab mulatahatis sobi, disenangi untuk berbuat lembut, berlaku lembut terhadap anak kecil dengan memegang, ya, memeluk, ya, dan boleh menciumnya, sebagaimana ini dilakukan oleh Nabi kepada Al-Husain, kepada Al-Husain radhiyallahu ta'ala anhu. Kemudian faedah yang berikutnya, barakallahu fikum, bolehnya memeluk anak kecil dan mencium anak kecil selama tidak ada fitnah padanya. Hal ini dilakukan oleh Nabi alaihi salatu wassalam, sebutkan faj'ala ihda yadayhi fi dhaqnihi wal ukhra fi ra'sihi thumma a'tanaqahu wa qabbalahu. Kemudian Nabi memegang dagu dan salah satu tangan yang lain adalah memegang kepala Al-Husain. Kemudian memeluk dan mencium Husain. Kemudian faedah yang berikutnya, barakallahu'alaikum. Keutamaan Al-Hasan dan Al-Husain. Bahwasanya barakallahu'alaikum, keduanya merupakan bagian dari Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Di antara keutamaannya, barang siapa yang mencintai Al-Hasan dan Al-Husain, maka Allah akan mencintainya. Dan barang siapa membencinya, maka Allah akan membencinya. Kemudian faedah berikutnya, barakallahu fikum. Faedah yang berikutnya adalah bahwasanya Al-Hasan dan Al-Husain adalah cucu Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, yang ayahnya adalah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu. Dan disebutkan dalam riwayat lain bahwasanya Al-Hasan dan Al-Husain adalah pemimpin para pemuda nantinya ketika di surga. Barakallahu fikum. Kemudian yang terakhir, Ahlus Sunnah wal Jamaah mencintai Ahlul Bait, di antaranya Al-Hasan dan Al-Husain, sebagaimana dengan cara yang Allah subhanahu wa ta'ala syariatkan. Tidak terjatuh dalam tindakan hulu, ifrat berlebihan, dan tidak terjatuh pada tafrit meremehkan. Kalau hulu, maka akan bersikap seperti Syiah Rafidhah yang hulu terhadap Al-Hasan dan Al-Husain. Namun kalau meremehkan, ya, melecehkan, maka bisa terjatuh dalam sifat orang-orang khawarij yang mereka mengkafirkan seluruh para sahabat kecuali hanya beberapa saja. Di antara yang mereka kafirkan adalah barakallahu fikum, Utsman, Ali, dan yang lain-lain, ya, beserta keturunannya. Na'udzubillah min dzalik. Maka Ahlus Sunnah wal Jamaah mencintai Al-Hasan dan Al-Husain, mencintai Ahlul Bait, tidak keluar dari apa yang Allah subhanahu wa ta'ala perbolehkan. Ya, mengagungkan, memuliakan mereka hanya sebatas barakallahu fikum, mengikuti, ya, arahan-arahan mereka, bimbingan-bimbingan mereka, baik yang ada dalam hadis maupun dalam keterangan-keterangan para ulama. Tayyib, itulah ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, tujuan inti dari pembahasan kali ini adalah bahwasanya Islam menganjurkan untuk berbuat tawadhu, berkasih sayang terhadap yang lebih muda. Barakallahu fikum. Tayyib, mungkin cukup sampai di sini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhalu, hifdzakumullah, barakallahu fikum.